Di saat engkau di sana, kadang langit terasa gelapnya. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti kau kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku yakin masa berani, kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku, hanya untukku. Di saat engkau di sana, kadang langit terasa gelapnya. Namun bintang kan tunjukkan rinduku pada dirinya. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti akan ku nanti.